محمده وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, طيب, fahadal wa'id. Dalam asar sebelumnya kita bacakan asar yang sebelumnya. Wa fi atharin akhar ma min rajulin yal'anu syai'an laisa lahu bi ahlin illa harasat al-la'natu alaih. Tidaklah seorang yang melaknat orang, melaknat sesuatu yang tidak pantas untuk mendapatkannya, dia melaknat orang lain tersebut tidak pantas dilaknat. Ya. Melainkan illa haratil la'natu alaih, melainkan laknat tersebut akan kembali kepada dia. Ia dan bila. Nah, fadal dibaca. Perwanto. Fa'ilul mukhtalafina bihi dakhilana lam yakun ahlan wa yakunu la'ilhu mustawjiban bihadal wa'idi wa yakunu ulaika al-ulaika al-mutajahiduna alladhina ra'au tuhula makharil khilafi fil hadisi mustawjibina bihadal wa'idi. Fa'idha kana al-makhturu thabitan ala takdiri ikhraji mahali filafi wa ala takdiri baqa'ihi alima ulima annahu laysa bimakhturin wa annahu la manna ramanin la manna minal istidlali bil hadisi wa in kana al-makhturu laysa thabitan ala wahidin min al-taqdiraini fala yalzamu mahduru fattata fala yalzamu mahdurun al-battata. Baik, ini terkait tentang laknat-melaknat ya. Sama kayak mengkafirkan. Kata Syalbani demikian juga bid'ah membid'ahkan, mentabdi. Kita mengatakan orang lain ahli bid'ah, mubtadi. Kalau orang lain tersebut ternyata bukan ahli bid'ah, maka ucapan ahli bid'ah itu kembali ke kita. Mengatakan orang lain hizbi, kalau orang lain tersebut tidak hizbi, ucapan tersebut kembali ke kita. Iya dan billah. Ya. Sebagian orang hanya mendengung-dengungkan bumerang, khawatiran bumerang itu kalau dalam hal takfir. Tapi kalau dalam hal tabdi enggak takut. Akhirnya membid'ahkan orang serampangan. Menghizbikan orang serampangan. Ya, masalah takfir dia takut. Kenapa takut bumerang? Dia kira mentabdi enggak kayak gitu. Padahal Syekh Al-Albani menyatakan sama. Ya, Syekhul Islam di sini juga menyatakan sama. Dalam pelaknat. Ya, bahkan yang ajaib, seorang yang sudah berhak untuk ditakfir berdasarkan ijma' para ulama, yaitu dia menghalalkan zina, dikasih hujah di TV, dia nolak, dia tetap bersikeras, enggak ditakfir, enggak dikafirkan. Giliran ada orang menyelisihi dalam perkara amalia yang tidak membuat kafir, taruhlah risiko terbesar bid'ah, dia bid'ahkan tanpa udzur. Si zindik murtad penghalal zina dikasih uzur. Ada yang kayak gini banyak. Sekolam. Kayak takfir, orang yang udah berhak ditakfir, dia enggak kasih uzur. Oh, kepalanya mesti disingkap syubhatnya. Bahkan sudah masuk gereja kebaktian dia kasih uzur. Yang menyelisihi dia dalam bab furu', dalam bab ijtihadiyah, ikut pemilu apa enggak gitu kan. Oh, dia enggak kasih uzur, dicap langsung vonis hizbi. Mubtadi'. Yang kafir beneran dikasih uzur. Ada yang kayak gini banyak. Siapa itu? Mufsidun. Mereka mufsidun, bukan muslihun. Mufsidun. Ini hati-hati yang kayak begini. Ya, jadi kaidah khawatir bumerang terhadap serampangan dalam mentakfir itu berlaku juga. Serampangan dalam melaknat orang lain. Serampangan dalam membid'ahkan orang lain. Nah, ya, kalau memang dia berhak ditakfir, ya takfir, dibid'ahkan, dibid'ahkan. Enggak perlu khawatir, kita hukumi orang berdasarkan zahirnya aja. Ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau ulang-ulang terus di YouTube dalam khutbah-khutbah beliau terkait hukum tarikis shalah, hukum orang yang meninggalkan salat, beliau sering menyatakan, "Kaifa natahayyab an nukaffira man kaffarahu Allah wa rasuluh?" Nah, kenapa kita mesti takut untuk mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya? Ya. Nah, ini kita hukumi secara zahir. Namun kalau zahirnya enggak kelihatan, dilaknat, ditabdi', ditakfir, nah ini bumerang. Nah, ini bumerang. Nah, ini yang disebutkan dalam asar ini. Ya, ma min rajulin yal'anu syai'an laisa lahu bi ahlin illa haratil la'natu 'alaih. Tidaklah seseorang melaknat orang lain yang dia tidak pantas untuk dilaknat, melainkan laknat itu akan kembali kepadanya, ke si penuduh. Ya. Fa hadzal wa'id alladhi qad jaa fil la'ni, maka ancaman ini yang terdapat dalam laknat serampangan, hatta qila inna man la'ana man laisa bi ahlin, sampai dikatakan siapa yang melaknat sesuatu yang enggak layak untuk dilaknat, kana huwal mal'un, berarti dia yang dilaknat, yang nuduh serampangan tadi. Wa inna hadza al-la'na fusukhun. Kenapa? Karena perbuatan melaknat ini, melaknat serampangan ini adalah kefasikan. Mengkafirkan orang secara serampangan, kefasikan. Membid'ahkan orang lain secara serampangan, kefasikan. Menghizbikan orang lain secara serampangan, kefasikan. Nah, ini jangan dianggap cuman, kalau mengkafirkan orang lain hati-hati kita, ntar kembali ke kita. Sama kata Syekh Al-Albani, membid'ahkan orang lain secara serampangan akan kembali ke dia juga. Menghizbikan orang lain secara serampangan akan kembali kepada dia. Ya. Ini sebagian orang membedakan. Padahal sama kata Syekh Al-Albani. Ini Syekh Al-Albani yang bicara, mengkafirkan orang secara serampangan sama seperti membid'ahkan orang secara serampangan. Akan kembali ke si penuduh. Kalau yang tertuduh ternyata tidak berhak, laisa bi ahlin, dia bukan orang yang layak untuk dituduh, disematkan tuduhan-tuduhan tadi. Ya. Makanya jangan kayak si pulan enggak mau pakai kaidah takfir aja. Kalau tabdi' enggak, tafsik enggak. Makanya setelah kitab ini selesai, bentar lagi ini kitab ini selesai, kita akan bacakan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan mengenai kaidah mentabdi', mentafsik, mentakfir. Membid'ahkan orang lain, memfasikan orang lain, mengkafirkan orang lain. Ya, yang zahirnya kufur, ya kafirkan. Yang zahirnya mubtadi, ya bid'ahkan. Katakan dia mubtadi. Namun yang secara zahir saja enggak kelihatan, kemudian ditabdi karena masih ada yang lain-lain syaratnya enggak terpenuhi, maka ini kembali kepada dia. Ya. Jangan kayak si pulan itu ada si zindik penghalal zina, udah jelas ijma ulama dia kafir menghalalkan zina. Ini bagian ma'lum min ad-din bidarurah. Ha, bukan orang bodoh juga, doktor, anggota MUI juga. Ha, ngajar juga syariah. Ha, apa dikasih penghalang? Oh, jangan kafirin dia. Ada mawani. Belum tawafur syurut katanya, belum terpenuhi syarat. Kira ada yang menyelisih dia dalam bab radionya beda. Dalam bab ustadznya beda. Dalam bab istihadiyahnya beda. Tanpa ada penghalang, tanpa ada syarat, langsung tanpa ada iqamatul hujah, langsung vonis hizbi syururi mubtadi. Atau manhajnya berantakan. Sama zindik, wow, kasih sayang dia. Kasih sayang dia sama si zindik. Ada kayak gitu? Ada, masya Allah. Sekolam tadi saya bilang, sekolam. Nah, ini mereka mufsidun, mufsidun. Allahu musta'an. Terus mana lagi? Wa innahu mukhrijun anis siddiqi. Mana sih? Anis siddiqiyati wa syafaati wa syahadah. Dan yang demikian ini mengeluarkan dari sifat siddiqiyah. Ya, gampang-gampang melaknat itu akan mengeluarkan orang yang suka melaknat secara serampangan tadi, akan mengeluarkan dia dari sifat-sifat siddiqiyah, sifat-sifat jujur, syafaat, ya. Dan juga syahadah, persaksian. Maksudnya apa? Kalau syafaat ini dia tazkiyah, ya. Artinya dia dapat rekomendasi, jadi gara-gara ini kata Ibnu Taimiyah, ini jadi kurang. Enggak masuk hitungan. Ya tanawalu man la'ana man laisa bi ahlin. Ini mencakup siapa saja yang melaknat orang lain yang tidak pantas untuk dilaknat atau yang melaknat secara serampangan. Ya. Fa idza lam yakun fa'ilul mukhtalafi fihi dakhilan fil la'ni lam yakun ahlan fayakunu la'inuhu mustawjiban li hadzal wa'idi. Na'udzubillah. Ya, kalau seperti yang dikatakan bahwa pelaku perbuatan yang masih diperselisihkan, fa'ilul mukhtalaf fihi dakhilan filan. Kalau seperti yang dikatakan bahwa pelaku perbuatan yang masih diperselisihkan itu tidak masuk ke dalam nas, ya. Ya. Dia enggak masuk ke dalam hal tersebut. Ya, kayak kemarin orang yang ngambil fatwa ulama kibar Syekh Albani, Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz untuk memberikan suara, ya, taswid fil intikhabat dalam pemilu. Wah, ini kan ranah ijtihadiyah. Oh, dibantah sama orang-orang yang pakai fatwa ulama yang lain. Ini aja udah enggak ngerti dalam kaidah fikih. Al ijtihad la yakhudu bil ijtihad. Ijtihad itu enggak bisa batal dengan ijtihad yang lain. Karena keduanya bukan nas. Mau yang mana akrab, yang paling dekat ila shawab, keduanya bukan nas, maka enggak bisa saling membatalkan. Ini kan ijtihad satu dengan ijtihad yang lain. Ini aja sudah salah dalam ilmu alat. Nah, ilmu alat ya pemula aja ini akan paham. Ijtihad enggak bisa batal dengan ijtihad. Kenapa mesti mengingkari? Hah? Kenapa mesti mengingkari? Sama kayak antum madzhab Hanbali, ana Syafi'i, antum Maliki, ana antum Hanafi. Ya, antum mengatakan nyentuh wanita enggak batalin wudu. Saya bilang, kata siapa? Kata imam mana? Wah, kata imam mana batal. Oh, tapi yang rajih itu rajih menurut imam mana? Imam antum, rajih menurut imam mana begini. Nah, artinya semuanya enggak ada nas. Dalam kaidah fikih disebutkan yang seperti itu tidak ada kemuliaan sebagaimana kemuliaan nas yang kita mesti tunduk kepadanya. Paham enggak antum? Hah? Yang kita mesti tunduk kepadanya. Gak boleh mengilzam orang lain, mewajibkan orang lain untuk tunduk kepada sesuatu yang ijtihadiyah. Dan ini bid'ah. Mengilzam orang lain pada sesuatu yang bukan nas. Ini bid'ah. Ya, diterangkan oleh para ulama, ini bid'ah. Gak boleh. Ah, ini sudah salah. Ya, sudah salah. Kemudian, ini kan ijtihadiyah. Oh, akhirnya diponis, dilaknat. Mungkin bukan laknat. Ditabdi'. Nah, apa? Ditabdi'. Dibid'ahkan. Ini bukan salafi, wah, ini bukan sunni, ini hizbi, ini haroki, ini bla bla bla bla, ya, dari tuduhan-tuduhan keji. Ya. Nanti kalau enggak layak ini nampak ke dia. Dan sudah terbukti yang dulu suka serampangan-serampangan ke dia, ujung-ujungnya dia yang ngawur. Ya, kalaupun enggak di dunia, di akhirat kelak. Di akhirat kan. Di dunia enggak dapat hukumannya dia di akhirat. Ya, di dunia dia terbukti serampangan dan di dunia dia mati belum sempat nyimpang. Berbalik ke dia di akhirat kelak. Karena menurut dua orang lain itu serampangan kefasikan, kezaliman dan dibayar. Karena merusak kehormatan orang lain. Orang lain dirusak kehormatannya pada sesuatu hal yang dia enggak layak untuk difonis demikian. kehormatan mukmin itu berharga, dijamin sama Nabi. Ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimu shalah wa yutu zakah fa in fa'alu dhalik fa asminni dima'ahu. Kalau mereka sudah melakukannya, terlindung dariku darah mereka, amwaluhum, harta mereka, terus apa lagi, kehormatan mereka dijaga. Dijaga. Mana lagi tadi? Fayakunu la'inuhu mustaujiban li hadzal wa'id. Maka pelaknatnya dia yang pantas mendapatkan ancaman tadi. Fayakunu ulaikal mustahidun, maka para ulama yang berijtihad, ya, alladzina ra'au, yang mereka berpandangan dukhula mahalil khilaf fil hadis, yang mereka berpandangan masuknya permasalahan yang diperselisihkan dalam hadis, ya, mana tadi, mustaujibina li hadzal wa'id, mereka pantas untuk mendapatkan ancaman tersebut. Fa idza kana al mahdhuru sabitan ala taqdiri ikhraji mahalli khilaf wa taqdiri baqaihi. Nah, apabila yang apa yang dikhawatirkan tetap ada, baik masalah yang diperselisihkan dianggap ya, tidak masuk atau masuk, ya, maka diketahui, maka ulima, ya, maka diketahui annahu laisa bimahdhurin wala mani'in minal istidlal, maka diketahui bahwa itu tidak patut dikhawatirkan dan tidak ada halangan, ya, untuk berdalil bil hadis, dengan hadis, ya, wa in kana al mahdhuru laisa sabitan ala wahidin minal taqdir minat taqdirain, ya, untuk berdalil dengan hadis tersebut. Sedangkan kalau apa yang dikhawatirkan itu tidak ada pada salah satu dari dua kemungkinan, falayalzamu mahdhurun albattata, maka sama sekali tidak ada kekhawatiran dalam hal ini. Paham sini? Nanti kita sambung setelah khatam buku ini sebentar lagi, kita sambung sama doabit, ketentuan mentakfir, mentafsik, dan mentabdi. Keterangan dari Syekh Shalih Fauzan itu keterangan bagus. Ya, jadi enggak bisa serampangan, bukan hanya dalam hal takfir, tapi juga dalam melaknat, mentafsikkan, membid'ahkan orang lain. Ya. Kalau antum bisa menyematkan atau menghalangi orang lain dari kekafiran dengan mengatakan apa? Oh, mesti qomatul hujah. Oh, mesti terpenuhi syarat. Oh, mesti terangkatnya syubhat. Oh, mesti apa namanya? Tidak ada penghalang, bla bla segala macam. Lah, ini kenapa enggak juga diterapkan? Bagi yang kalian vonis secara serampangan sebagai mubtadi, sebagai ahli bid'ah, sebagai bla bla bla, bahayanya sama. Kata Syekh Albani, siapa yang membid'ahkan orang lain secara serampangan, ya, bid'ahnya itu akan kembali ke dia, sama aja. Ya, jangan terbalik pada pelaku kekafiran yang jelas-jelas sudah kafir, dikasih penghalang, dikasih uzur. Muslim. Enggak ada uzur, langsung disikat. Nah, makanya konsisten. Mau buat madhabnya apa? Nah, ngasih uzur. Enggak ngasih uzur. Ayo. Ada orang ngasih uzur bil jahal pada pelaku kekafiran. Tapi enggak ada uzur bil jahal terhadap muslim yang pelanga-pelongo tiba-tiba ikut maulid mubtadi. Langsung mubtadi. Oh, itu kan yang pelanga-pelongo, ini pengusungnya. Yo, ayo tegakkan hujah. Ayo kasih diangkat syubhat. Ayo. Pengusungnya juga tetap diponis. Tetap diponis. Ya udah, harusnya apa? Terapkan juga tuh. Diqomatul hujah, terangkatnya syubhat. Nah, makanya bermadzhab dengan kayak begitu enggak enak. Enggak enak. Mengharuskan harus diterapkan juga pada kasus yang lain. Semisal tabdi. Madzhab a'immatud da'wah enggak seperti itu. Ya. Madzhab a'immatud da'wah enggak seperti itu. Ya, diterangkan oleh para ulama kita, oleh Ibn Abbas, oleh Al-Fauzan, oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar, bahkan oleh anaknya Syekh Abdul Razak. Ya. Kalau kita tarik ke belakang lagi, ke Syekh Muhammad bin Ibrahim, tarik lagi kepada penulis kitab Fathul Majid Abdul Rahman bin Hasan, anak-anak beliau Syekh Ishaq, Syekh Abdul Latif, maupun bapak kakek beliau. Ya. semuanya hanya menghukumi secara zahir. Secara zahir. Ya, secara orang yang menampakkan mukmin dihukum mukmin. Orang menampakkan kekufuran dihukumi kekufuran. Allah tidak memberikan taklif kepada kita menghukumi hati orang lain. Ini penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Di banyak buku beliau kayak begitu. Ya. Makanya Rasulullah SAW tidak menghukumi sebagaimana muamalah dengan orang kafir kepada kalangan munafikin. Mereka jadi makmumnya Rasulullah. Ketika Rasul berkhutbah, berceramah, mereka ada di situ. Ya. Rasulullah tahu gak mereka kafir? Tahu gak? Tahu gak mereka munafik? Ya, tahu, orang dikasih tahu ke Hudzaifah. Ya, sahibu sirri Rasulullah. Sang pemegang rahasia Rasulullah. Rasulullah tahu. Tapi Rasulullah SAW gak mau menghukumi mereka sebagaimana hukuman yang ditimpakan pada orang kafir. Kenapa? Mereka menampakkan iman. Walaupun enggak subuh, enggak isya di masjid, ya itu bukan pembatal keislaman. Ya, mereka kan subuh dan isya-nya enggak ke masjid. Enggak pernah terus-terusan, bukan karena sekali-kali ketiduran. Enggak pernah terus-terusan. Kenapa? Karena kata mereka enggak berfungsi. Malam gelap. Ya, kalau siang kan kelihatan. Itu kan bukan pembatal, tapi Rasul tahu mereka itu munafik. Maka tetap dihukumi sebagai apa? Muslim. Makanya diperkenankan ikut sholat. Ya. Taib. Nah, kita ini menghukumi orang lain kayak begitu. Selama dia menampakkan iman, kita hukumi dia sebagai orang yang beriman. Selama dia menampakkan kekufuran, kufur akbar, ya hukumi aja seperti itu. Nah, ini pendapatnya a'immatul da'wah. Nah, ini pendapatnya Syekh Shalih Fauzan Ibn Baz. Ya. Tapi barakallahu. Ya, Abu Aqila, faddal. Malzumi, wujudul malzumi. Bacanya Bukila Wadarika annahu idza sabata talazum. Itu ya. Yang gimmick ini dikarena apabila telah tetap dua hal yang saling talazum, saling berkaitan. Wa ulima, dan telah diketahui anna dukhulahum ala taqdir wujud mustalzimun. Dan diketahui bahwa masuknya mereka ketika dianggap ada, maka hal ini mustalzimun, berkonsekuensi mengharuskan lidukhulihim ala taqdiril adam, memberikan konsekuensi masuknya mereka juga ketika dianggap adam, tidak ada. Fasabitu ahadul amrayn. Ya. Sehingga yang tetap hanyalah salah satu dari dua hal. Imma wujudul malzumi wal lazimi. Ya. Yaitu apakah konsekuensi dan sebabnya, yaitu mereka masuk semua. Ya. Wa huwa dukhulul lahum jami'an au adapun lazimi wal malzum. Atau tidak adanya sebab dan konsekuensi. Ya, tidak adanya sebab dan konsekuensi. Wa idza udimal lazimu udimal malzum. Karena jika konsekuensi itu ada, ya, didapati, maka tentu ada pula sebabnya. Dan jika konsekuensi itu ya, tidak ada pula ya, sebabnya, malzumnya, apa yang dikonsekuensikan. Nah, wahadal qadru kafin fi ibtali su'al. Ya. Sedangkan mana tadi? Ini sudah cukup. Kadar ini sudah cukup untuk membatalkan su'al, artinya apa? Membantah kritikan tadi. Lakin alladzi na'taqiduhu, namun yang kita yakini, annal waqi'a, bahwasanya realitanya adalah ada mudukhulihim ala taqdiraini ala ma taqarrara. Ya. Bahwa tidak masuk dalam dua kemungkinan makna sesuai dengan apa yang telah kami jelaskan. Wa dzalika anna dukhula tahta al-wa'id masyrutun bi adamil udri fil fi'li. Ya, sebabnya apa? Masuk ke dalam ancaman yang bersyarat dengan tidak ada adanya uzur pada perbuatan. Adapun orang yang mempunyai udzur, maka tidak dicakup oleh ancaman sama sekali. Ya. Nah, wa amal ma'dzur udzran syar'iyyan fala yatanawalahu al-wa'id bihalid. Wal mujtahidu ma'dzurun. Mujtahid mempunyai udzur. Ya. Ya, pada perkara ijtihad mereka. Ya, ketika mereka keliru, ya mereka tidak dianggap dosa. Ini mustahid. Ya, bal majurun, bahkan mereka dapat pahala satu. Ya, dapat pahala satu, mustahid. Tapi bukan jangan dianggap mustahid ini dalam perkara yang ma'lumina din bidururah, ya. Enggak bisa seorang mustahid mengatakan saya beristihad mungkin ya hubungan seksual non martial halal dengan sebab ini kepemilikan budak. Jadi orang lain yang kita ketemuin itu kayak budak. Jadi hubungan seks non martial itu anggapnya udah hubungan seks tanpa nikah gitu aja udah. Selingkuh halal. Berarti dia mustahid? Bukan. Itu perkara ini enggak ada lagi diijtihadkan. Hah? Makanya dalam kaidah fikih tidak ada ruang untuk ijtihad pada perkara yang sudah ada nas. Tidak ada ruang untuk ijtihad pada perkara yang sudah ada nas. Enggak ada. Ya, disebutkan dalam kaidah fikih demikian. Jadi enggak boleh, oh ini ijtihad dia. Kalau benar pahala dua, salah pahala satu. Kalau salah pun diampuni, enak aja. Orang yang berijtihad seperti ini salah murtad. Salah dia murtad aja. Enggak ada ma'jur, ma'dzur, ma'jur, enggak ada. Ini pada perkara yang di luar adanya nas. Paham sini enggak? Jangan sampai diyakini keliru ya. Ya, karena ada yang menyatakan orang kalau salah nyembah Allah, dia keliru salah, dia pikir nyembah Allah ya Gak apa-apa, apa nyembah selain Allah itu gak apa-apa. Akhirnya dia nyembah Semar, nyembah Nyi Roro Kidul, dia bikin gak apa-apa. Akhirnya dia ma'dzur, ma'dzur. Gak ada kayak gitu. Ya, kalaupun ada qaul seperti ini, qaul batil. Menyelisihi ijma. Ya, keliru. Nah, kemudian, mana lagi berikutnya? Fayantafi syartu dukhuli fi haqqihi. Ya. Maka tidak terpenuhi syarat termasuk untuk mereka masuk ke situ, ya, sehingga mereka enggak termasuk. Fala yakunu dakhilan. Sawa'un i'taqada baqa' al-hadis ala zahirihi aw khalafa dzalika khilafan yu'dzar fihi. Ya. Sama saja diyakini bahwa hadis tersebut tetap pada zahirnya atau terdapat perselisihan yang mendapatkan udzur. Wa dzalika ilzamun mufhimun. Maka ini adalah ya ilzam pengharusan yang mufhim, yang apa namanya, yang harus, yang la mahida anhu, yang tidak ada pilihan lain illa ila wajhin wahidin, kecuali pada satu arah, yaitu apa, wa huwa ayyaqula sa'ilu, yaitu sang penanya, orang yang mengkritik tadi berkata, ana muslimu, saya menerima gitu, saya muslim, saya menerimalah. Ya, anna minal ulama al-mustahidin, bahwa di antara para ulama mustahid itu ada yang man ya'taqid dukhula mauridil khilaf fi nususil wa'id. Ya, ada yang berpendapat meyakini masuknya permasalahan yang diperselisihkan dalam nas-nas ancaman, lalu dia mengarahkan ancaman tersebut ke masalah yang diperselisihkan. Ala mauridil khilaf bina'an ala hadzal i'tiqad. Ya, berdasarkan keyakinan ini, ya, maka dia gimana akhirnya? Fayal anu masalat man fa'ala dzalikal fi'la. Maka dia melaknat orang yang melakukan fi'il tadi. Ya, perbuatan yang masih diperselisihkan. Ya, dia laknat juga. Lakin huwa mukhti'un fi hadzal i'tiqad khata'an yu'dharu fihi wa yu'jaru. Ya, maka ulama yang mentahdir ini, yang serampang, yang pada permasalahan khilaf, dia tahdir juga, dia laknat juga orang yang menyelisih dia. Nah, dia ini masuk enggak ke dalam ancaman orang yang nahdir atau melaknat serampangan yang akan kembali kepada dia? Nah, ini berarti dia ini kalau dia ulama, dia mustahid, maka dia apa? Ma'dzur, yu'dzaru, diberi uzur. Ya. Bal fihi wa yu'jaru, bahkan diberi pahala. Ya, paham enggak antum sini? Nah, ini kemarin itu atau berapa dekade sebelum era sekarang, tahun 90-an ramai itu di pengajian Indonesia ini Salafi. Masalah Ihya'ut Turats. Ihya'ut Turats yayasan penyalur, saya enggak tahu hakikatnya seperti apa, ada di Kuwait. Katanya dikelola oleh Hizbiyun atau apalah. Nah, dia nampung harta orang-orang kaya untuk disumbangkan ke yayasan-yayasan dakwah di berbagai negeri Islam. Ya, saya nggak tahu hakikatnya ya, nggak tahu hakikatnya. Cuman yang saya tahu para ulama berselisih tentang hal ini. Ada yang membolehkan, ada yang nggak membolehkan menerima bantuan dari Ihya'ut Turats. Hakikat Ihya'ut Turats, Allah alam, saya nggak tahu ya. Cuman yang saya tahu para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, nggak apa-apa. Ada yang enggak membolehkan. Tapi ulama yang membolehkan berpandangan begini begitu. Yang enggak membolehkan berpandangan, wah ini enggak boleh. Ijtihad semua bukan? Ijtihad semua. Bukan. Ada nas enggak? Enggak ada nas. Berarti boleh ijtihad? Boleh. Tapi ulama yang ini kan masalah khilaf ini, enggak ada nas bahkan. Ulama yang mentahdir. Orang yang ngambil tetap Sunni, alus Sunni yang ngambil yayasan Ihya'ut Turats, ah, ini dia berarti duduk serampangan, ya enggak? Ya, tapi dia ini mustahid, maka dia tidak bisa disematkan ancaman kayak asar-asar tadi, asar-asar yang kita baca, ma min rajulin yal'anu syai'an laisa lahu bi ahlin illa haratil laknatu alaih. Siapa yang melaknat seseorang yang orang tersebut gak berhak untuk dilaknat, maka laknatnya tersebut kembali kepadanya. Ulama ini dapat kayak gitu enggak? Enggak. Dapat pahala enggak? Iya, kalau dia mustahid. Nah, ini ulamanya. Tapi yang bawahnya, kroconya, enggak boleh nerapin kayak gitu. Enggak boleh. Pertama, dia bukan ulama. Kalaupun dia mau meyakini, enggak boleh, enggak boleh. Dia mengikuti ulama yang tadi, ya dia terapkan saja. Tapi jangan dia mengilzam orang lain dengan pendapat dia. Apalagi mengilzam orang lain pada perkara ijtihadiyah itu bid'ah. Ya. Paham gak sini? Sama kayak kasus kemarin pemilu. Si Mukbil, gak boleh. Si Bin Bas, si Albani, si Al-Usaymin menyatakan, gak apa-apa. Dalam masalah taswid pemberian suara. Dalam intikhabat pemilu. Ambil yang mudaratnya paling ringan. Bahkan si Al-Usaymin membolehkan buat muslimin di Amerika memilih pemimpin yang kafir. Di Amerika yang mudaratnya paling ringan buat kaum muslimin. Mungkin antara George Bush sama siapa sih? Bill Clinton dulu. Tapi kan kafir dua-duanya. Itu terekam. Suaranya ada, mukanya ada. Mau gimana lagi tuh? Nah, ini gak boleh. Ya, nah ulama yang menyatakan, oh gak boleh ikut pemilu kayak gitu. Apakah dia terkena ancaman tadi yang melaknat, padahal itu enggak sesuatu hal yang enggak ada laknat, enggak kembali ke dia. Ya, enggak kembali ke dia. Ya. Nah, ini kembali lagi, mungkin kita kembalikan lagi. Nah, loh kalian ini galak sekali pada perkara ijtihadiyah. Tanpa uzur, tanpa penghalang, tanpa terpenuhi syarat, tanpa menyingkap syubhat, langsung divonis terhadap pelaku kekafiran zindik, kok enggak kayak begitu? Ada penghalang, belum terpenuhi syarat, ada uzur. Ah. Ini memang ngawur kayak begitu. Ya. Saya kadang heran kayak begitu. Ajaib. Mana Pak Syari? Kerja? Kerja mulu. Antum enggak kerja? Sabtu hari libur. Sabtu hari libur. Waktu buat istri kapan? Sabtu hari. Oh malamnya. Dia pinter dia. Masya Allah. Mana lagi berikutnya? Hah? Tadi yang mana lagi yang belum dibahas? Fala yadkhulu fi wa'idin man la'ana bi ghairi haqq. Nah, ini perhatikan. Ya, perhatikan. Maka tidak masuk dalam ancaman orang yang melaknat tanpa hak. Di anna dzalikal wa'id huwa inda mahmulun 'ala la'ni muharramun bil ittifaq. Ya. Karena ancaman itu menurut saya kata Ibnu Taimiyah dibawa kepada laknat yang diharamkan berdasarkan kesepakatan. Sampai sini Abu Kila bacanya. Faman la'ana la'nan muharraman itu udah dibaca belum? Belum. Coba dibaca sini. Aib. Man la'ana la'nan muharraman bittifaqi ta'arrada bil-wa'idi al-madhkuri 'ala al-la'n. Wa idza kana al-la'nu min mawaridi المختلفة في حله ولعن فاعله لا يدخل في أحاديث الوحيد فكما أخرجت ini beliau lagi cerita ya. Ukhriju mahal al-filafi min al-wahidi sani wa'taqidu an mahallal khilaf lafi lafi jawazil fitri walafi jawazil lafnati fa'ili sawa'un yataqada jawazil fitri au adamu jawazil au adama au adama jawazil fa'ili ala takbiroini la la ujawizu la ujawizu la natal ta'ili wa la ujawizu la natal man la man man la'ana man la'ana ta'ilahu fa'ilahu na'am wa la wa la takidu wa la takidu al ta'ana wa la la wa la la'ina dakhilan dakhilan harusnya ada alifnya dakhilan fil hadisil wahid wala ughallid wala ughallidu ala lafi ighlad man yarahu muta'arridon muta'arridon bil wahid bal la'nuhu bal la'nuhu na'am bal la'nuhu liman fa'ala mukhtalafa fihi indi min jumlati masailil ijtihad wa ana a'taqidu khata'ahu bil idzalika kama qad a'taqidu mubihi. Nah, dari mana tadi ayat bacanya? Hah? Nah, faman la'ana la'nan muharraman. Maka barang siapa yang melaknat perkara yang telah diharamkan bil ittifaq berdasarkan kesepakatan, ta'arrada lil wa'id al-madhkuri 'ala la'ni. Maka dia telah ta'arada, memposisikan diri dia, ya, dia telah menempatkan diri dia lil wa'id untuk mendapatkan ancaman, ya, al-madhkur al-la'ni, ancaman tersebut atas perbuatan melaknat. Kalau laknatnya benar, nah, orang yang dia laknat al-mal'un itu hak, berhak untuk mendapatkan laknat, dia selamat. Kalau enggak, nah, maka dia yang dapat laknat. Kayak begitu juga takfir, tafsik, tabdi', nah kayak begitu juga. Ya. Siapa yang membid'ahkan orang, menghizbikan orang, ya, secara ta'yin, ya, kalau orang tersebut tidak hizbi, tidak mubtadi', bukan ahli bid'ah, nah, maka dia kembali ke dia. Oh, si pulan manhajnya nggak jelas. Nah, kalau si pulan ternyata manhajnya jelas, ketidakjelasan manhaj kembali ke dia. Iya, benar itu. Lo kan begini. Kalau belajar kita jadi tahu kan, hati-hati menuduh. Hati-hati menuduh. Nah, kehati-hatian menuduh tidak mencegah kita untuk ya meyakini orang tersebut mubtadi, orang tersebut kafir, orang tersebut fasik. Karena ya, memvonis orang lain kafir itu juga tuntutan iman. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kaidah yang ketiga menyatakan man lam yukaffir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahha madhhabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ragu terhadap kekafiran mereka atau malah membenarkan mazhab mereka, maka berdasarkan ijma dia kafir. Siapa itu yang kafir? Yang enggak mau ngafirin. Asy-Syaikh, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan di Iyanatul Mustafid menjelaskan di bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisabin wala adab, siapa bab yang siapa yang merealisasikan tauhid dia masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Kata beliau, ya, sebesar-besar realisasian terhadap tauhid, ya, seagung-agung realisasian terhadap tauhid adalah yang pertama dari rukun tauhid an-nafyu. Berarti apa? Bara'ah minal musyrikin, berlepas diri dari musyrikin dengan mengkafirkan mereka. Paham enggak antum di sini? Hah? Ngerti enggak? Jadi babut takfir, babul khatir, bab takfir, bab yang berbahaya itu tidak mencegah kita untuk mengkafirkan orang berdasarkan zahirnya. Yang enggak boleh serampangan, zahirnya enggak kafir dikafirkan. Ya, sebagaimana Khawarij mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ahlus sunnah mengkafirkan orang yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Ya, makanya Imam Ahmad bin Hanbal dengan mazhabnya Hanbali, ahlus sunnah mengkafirkan orang yang enggak sholat. Nah, Syekh Utsaimin menyatakan orang yang enggak sholat kafir. Berlaku hukum kafir. Iya, kata Syekh Utsaimin. La yusol, dia enggak disolati, enggak dikafani, enggak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, dipisah dari suaminya atau istrinya yang muslim kalau dia enggak sholat. Dia enggak diwarisi, enggak mewarisi, enggak didoakan rahmat, enggak didoakan maghfirah. Ini terjemahan dari mengkafir itu hanya hak Allah dan Rasulnya. Ya ini. Sebagian orang mengartikan takfir hanya hak Allah dan Rasulnya. Jadi gimana? Yang kafir itu yang disebutkan di Al-Quran sama hadis. Abu Jahal, Abu Rahab, Fir'aun. Itu aja yang kita boleh katakan kafir. Kalau Paulus masih hidup, jangan ponis kafir dulu. Dia kan masih hidup. Gue mati. Siapa tahu dia hatinya Islam. Ini murjiah main-main memang ya. Yahudi murjiah ini. Yahudinya Al-Qiblah. Makanya mereka itu lebih brengsek, lebih jahat, lebih sesat daripada Khawarij. Karena mereka main-main. Mereka ini main-main. Dan murjiah. Murjiah itu bid'ahnya itu cuma dua. Bid'ahnya satu yang paling ringan. Mengeluarkan dari ahli sunnah. Yang satu lagi bid'ahnya kafir. Sebagai murjiah, gak mau ngapirin orang kafir. Ya kafir dia. Kenapa? Berarti dia mendustakan Al-Quran. Allah telah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Dia bilang enggak kafir. Allah mengatakan orang yang berkeyakinan trinitas kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kafir, ini Allah yang bilang. Orang yang mengatakan trinitas. Allah itu satu dari tiga Tuhan trinitas. Allah katakan kafir. Dia katakan juga kafir. Ini mendustakan Al-Quran. Takzib. Makanya Syekh Muhammad bin Abdullah menyatakan orang tersebut murtad. Siapa yang murtad? Yang gak mau vonis. Makanya bid'ah murjiah itu cuma kisarannya dia keluar dari ahli sunnah atau dia murtad. Itu aja. Bid'ah murjiah. Sebagaimana Jahmiyah, entah dia keluar dari ahli sunnah ringannya atau dia murtad. Makanya Jahmi bin Safwan dipenggal. Murtad. Gurunya Ja'ad bin Dirham murtad, dipenggal. Nah, ada yang enggak murtad. Ada yang enggak murtad, cuman tidak termasuk ahli sunnah. Tahu enggak sini? Nah, ini kita serampangan menuduh enggak boleh. Tapi jangan gara-gara enggak boleh itu kita juga enggak mau menuduh apa memvonis. Keliru itu, ya. Keliru. Serampangan menuduh ahli bid'ah, salah. Tapi kalau udah bid'ah betulan, ya bilang ahli bid'ah. Kenapa? Karena kita ini menghukumi orang berdasarkan zahirnya. Berdasarkan zahirnya. Gak boleh berdasarkan tanpa yang zahir. Ya. Munafikun dihukumi zahirnya oleh Rasulullah SAW. Gak dibunuh mereka semua. Mereka dibiarkan sholat di masjid Nabi. Di masjid Nabi bersama Nabi. Sebagian orang zaman sekarang menghukumi berdasarkan batinnya. Oh, dia kelihatannya aja itu salafi, itu aslinya. Mana penampilan dia? Apa yang dia ucapkan? Apa yang dia sampaikan? Apa yang dia yakini? Ahlus sunnah. Belum tersingkap loh. Kok nunggu tersingkap? Ini lucu ini. Ada orang kayak begitu ya. Ngaku kayak begitu. Manhaj siapa yang dia pakai? Belum tersingkap. Kok nunggu tersingkap? Rasulullah enggak kayak gitu dulu manhajnya. menghukumi Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasulullah tahu dia kafir, munafik, lebih kafir daripada orang kafir, menyembunyikan permusuhan terhadap Islam. Tapi dia menampakkan Muslim, menampakkan Muslim, dihukumi sebagaimana zahirnya. Tapi Rasulullah tahu dia kafir, makanya Rasul kasih tahu Hudzaifah. Rasul kasih tahu Hudzaifah bahwa ini munafik, ini munafik, ini munafik. Sehingga Umar bin Khattab kalau mau nyalatin orang, tanya ke Hudzaifah, itu munafik bukan? Dia yang dikasih tahu Rasulullah munafik bukan? Iya. Ah, Umar gak jadi sholat. Oh enggak, wah Umar sholat. Begitu. Bahkan Umar bertanya dulu pertama kali kepada Hudzaifah, saya munafik gak? Ada gak di catatan Rasulullah saya munafik? Enggak. Oh iya. Alhamdulillah. Ngerti Pak Yusuf? Ngerti gak? Paham kan sekarang batilnya orang-orang tersebut? Nunggu dulu katanya. Ntar dia tersingkap. Orang mau menghukumi secara zahir. Ini nunggu dulu katanya. Allah musta'an. Mana lagi tadi yang belum dibacakan? Mana tadi? Hah? Apa? Bal. Mana-mana? Kama'an al-fi'il al-mukhtalaf fi'il lila'ni itu. Sekarang yang mana? Saya lupa tadi. Hah? Enggak, yang belum di yang diterjemahkan, belum diterjemah. Hah? Wa idza kana la'nu min mawaridil ikhtilaf itu. Ya. Nah, apabila perselisihan tersebut termasuk dalam perkara yang masih diperselisihkan, ya, lam yadkhul fil ahaditsil wa'id, maka enggak termasuk ke dalam hadis ancaman. Kama anna al-fi'la al-mukhtalafa fi hillihi wa la'ni fa'ilihi la yadkhulu fi hadis. Ya. Sebagaimana perbuatan yang diperselisihkan kehalalannya melaknat terhadap pelakunya tidak masuk ke dalam hadis ancaman. Fakama akhrajtu, sebagaimana aku telah, kata beliau, ya. Fakama akhrajtu kul mahallal ikhlafi, sebagaimana aku telah enggak enak terjemahnya kalau akhraj itu ya bacanya. Nah, sebagaimana aku telah mengeluarkan titik khilaf akhraj itu, apa akhraj itu ini enaknya. Nah, tadi bacanya ayat apa? Akhraj itu ya. Nah, enaknya apa nih Abu Akil? Akhraj itu apa akhraj itu? Sebagaimana ya, saya telah mengeluarkan titik, atau anda ya, fakama akhrajta mahalal khilaf, sebagaimana anda telah mengeluarkan titik khilaf, titik perselisihan, minal wa'id al-awwal, dari ancaman yang pertama, ukhriju mahalal khilaf minal wa'id as-sani, ya, maka saya juga mengeluarkan titik perbedaan pendapat dari ancaman yang kedua. Wa'atakidu anna ahadisal wa'id, dan saya meyakini bahwa hadis-hadis ancaman, ya, fi kila at-tarfain, pada dua titik persisian tadi, lam tashmal mahalal khilaf, tidak mencakup, ya, titik khilaf tadi, poin khilaf tadi, la fi jawazil fi'li wala fi jawazil la'nati fa'ilihi, ya, tidak dalam bolehnya perbuatan tersebut, tidak pula dalam bolehnya melaknat pelakunya, ya. Sawaan a'taqada jawazal fi'li am adama jawazi, apakah pelakunya ini meyakini bolehnya perbuatan itu atau tidak boleh. Fa inni ala taqdirain, maka kata Ibn Taimiyah, maka saya berdasarkan kedua kemungkinan ini, la ujawizu la'nata fa'ilih, tidak membolehkan melaknat pelakunya, wala ujawizu la'nata man la'ana fa'ilahu, dan tidak pula membolehkan melaknat orang yang melaknat pelakunya. Oh, Masya Allah, ini pendapatnya beliau ini. Ini insaf ya. Insafnya Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Wala a'taqidu al-fa'ila wala la'ina dakhilan fi hadisin wa'idin. Saya pun ya, kata beliau, tidak meyakini tidak meyakini bahwa sang pelaknat, sang pelaku maupun pelaknat itu masuk ke dalam ancaman wa'id tadi, ancaman hadis tadi. Ya. Wala ughallidu 'ala la'ini ighladha man yarahu muta'arridan lil wa'id. Saya pun juga tidak bersikap keras terhadap pelaknat sebagaimana yang dilakukan oleh mereka yang berpandangan dia telah memposisikan dirinya untuk terkena ancaman. Balla'nuhu liman fa'alal mukhtalafa fihi indi min jumlati masailil ijtihad. Bahkan laknat yang dilakukan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang diperselisihkan hukumnya indi bagi saya, menurut saya termasuk dari salah satu permasalahan ijtihad. Masya Allah. Wa na'taqidu khata'ahu fi dhalik. Dan saya meyakini bisa saja salah. Meyakini kesalahannya dalam hal ini. Ya, kama qad a'taqidu khata'al mubihi, sebagaimana saya meyakini terkadang keliru juga orang yang membolehkan. Fa innal maqalati fi mahalil khilaf salasatun. Ya. Maka terdapat dalam masalah khilafiyah ini ada tiga pendapat. Bapak Rofi, dapat dulu. Fa innal maqalati fi mahalil khilaf والثاني القول بالتحريم والوقوف للوعيد والثالث القول بالتحريم الخال من هذا الوعيد الشديد وأنا قد أختار هذا القول أختار وأنا قد أختار هذا القول الثالث لقيام دليل على تحريم الفعل وعلى تحريم لعنة فعل الفعل المختلف فيه ما اعتقادي أن الحديث الوارد في وعيد الفعيل ووعيد اللعين لم يشمل هاتين الصورتين فيقول في سائل إن جوزت أن تكون لعنت هذا الفعل من مسائل الاجتهاد جاز أن يستدل عليها بظاهر المنصوص فإنه حينئذ لا أمان من من أراده من إرادة معنى الخلاف من حديث الوعيد والمقتضي لإرادته قائم فيجب العمل به فإن لم تجوز أن يكون من مسائل الاجتهاد كان لعنه محرما تحريما قطعيا ولا ريب أن من لعن مجتهدا لعنا محرما تحريما قطعيا كان داخلا للوعيد الوارد للاعن وإن كان متأولا كما لعن بعض السلف في الصالح فثبت أن الدور لازم أن الدور لازم سواء قطعت سواء قطعت بتحريم لعنة الفاعل قطعت بتحريم لعنة الفاعل المختلف به أو سوقت تسويق سوقت الاختلاف به وذلك الاعتقاد الذي ذكرته لا يرفع الذي ذكرته لا يرفع الاستدلال بنصوص واحد على تقديرين وهذا بين نعم perhatikan permasalahan khilafiyah ini ada tiga. Yang pertama qaul bil jawaz mengatakan boleh. Yang kedua qaul bit tahrim wal muqil wa'id mengatakan haram dan bisa terkena ancaman. Yang ketiga qaul bit tahrim al khali min hadzal wa'id asyadid. mengatakan haram tanpa khali, kosong, tanpa ada ancaman yang keras tadi. Wa ana qad akhtaru hadzal qawla as-salis. Nah, saya terkadang qadnya ini mungkin bermakna taksir ini. Dan saya sering memilih pendapat yang ketiga ini, kata Ibnu Taimiyah. Dan saya sering memilih pendapat yang ketiga ini, mengharamkan tapi tanpa apa? Adanya ancaman yang keras tadi. Nah, ini kata Ibnu Taimiyah. Liqiyamid dalil ala tahrimil fi'li. Ya. Karena tegaknya dalil atas pengharaman perbuatan. Perbuatan tersebut wa ala tahrimil la'nati fa'ilil mukhtalaf fi. Ya, dan perbuatan dan melaknat pelaku perbuatan yang diperselisihkan. Jadi gini, ini ada masalah khilaf. Ya. Masalah khilaf ada laknat di situ. Ya. Semisal nikah yang pakai muhallil, muhallilahu. Ini kan dilaknat oleh Nabi, tapi ternyata ada ulama yang ya membolehkan. Padahal dilaknat oleh Nabi. Ada ulama yang membolehkan dengan sebab ini dan itu, ya. Nah, Ibnu Taimiyah memilih, kan ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang menyatakan enggak boleh beserta dengan laknat. Nah, Ibnu Taimiyah memilih pendapat yang ketiga. Yang menyatakan enggak boleh tapi tanpa melaknat. Paham enggak antum? Enggak boleh tapi tanpa melaknat. Ngerti sini? Masalah nabid. Pair perasan kurma ya, yang dihukumi oleh sebagian alul Hijaz itu sebagai khamr. Ya, mundur ke belakang daerah Irak sebelah sana, kalangan Kufah Basra tidak menganggapnya sebagai khamr. Ada laknat enggak terhadap peminum khamr? Ada. Ya. Nah, nabid, air perasan kurma ini yang nabid, yang proses fermentasi mungkin. Saya sendiri pun belum melihat hakikat nabid, taunya sari kurma gitu kan. Kalau sari kurma halal, nah, oh ya, ini nabid yang ada fermentasinya. Para ulama bersisih, ada yang enggak membolehkan, ada yang membolehkan. Yang enggak membolehkan melaknat, yang membolehkan enggak apa-apa. Nah, Ibnu Taimiyah pilih pendapat yang ketiga. Enggak membolehkan tanpa melaknat. Ngerti sini? Paham enggak? Jadi ngerti ya apa yang beliau utarakan di sini. Masya Allah. Ini pendapat yang insaf ya. Hah? Udah lewat waktu itu. Kenapa sebabnya? Di sini dibahas di buku ini. Nanti kita ulang lagi ya. Ya. Nah, pas setelah majelis ini. Kalau saya mundur lagi ke halaman sekian, murja'ah lagi. Ntar aja habis masalah ini. Nah. Baik. Nah, ini Ibnu Taimiyah pilih pendapat yang ketiga. Ini insaf plus tegas. Ibnu Taimiyah itu terkenal tegas insaf. Tidak tegas zalim. Kalau tegas zalim, tegas tapi mendzalimi orang lain. Kalau Ibnu Taimiyah tegas plus insaf. Insaf itu apa? Adil, bukan insaf. Obat insaf itu bahasa kita itu. Baik. Ma'atikadi annal hadis al-warida fi tawa'udil fa'ili wa tawa'udil la'ini lam yasmal hataini as-suratain. Dengan keyakinan diriku, kata Ibnu Taimiyah, ya, bahwa hadis yang datang berisi ancaman untuk pelaku dan pelaknatnya tidak mencakup dua bentuk ini. Wa yuqalu lisa'in, maka kami katakan kepada sang penanya, ya, in jawazta an takuna la'natu hadzal fa'ili min masailil ijtihad, jika Anda mengatakan boleh, memperkenankan ya laknat terhadap pelaku permasalahan ijtihad ini, ya, kata beliau, jaza ayustadalla 'alaiha bi dhahiri nusus, fa innahu hina idin la amana min iradati mahalil khilaf min haditsil wa'id. Ya, maka boleh juga berdalil dengan zahir yang di nas, yang di zahir nas, dengan zahir dari ayat atau hadis. Boleh juga berdalil, ya, ketika tidak ada keamanan bahwa permasalahan yang diperselisihkan tidak diinginkan oleh hadis ancaman tadi, bukan itu. Nah, maksudnya wal muqtadi li iradatihi qaimun. Ya, serta yang menuntut ia diinginkan telah ada. Qaimun telah ada, fayajibul amalu bih, maka wajib diberlakukan. Ya, wa in lam yujawwiz, an yakuna min masail ijtihad kana la'nuhu muharraman tahriman qat'iyyan. Nah, jika dia tidak memperkenankan menjadi bagian dari masalah ijtihad, maka melaknatnya adalah enggak boleh, haram secara qat'i. Ini subhanallah. Ya, madzhab beliau ini. Nah, insaf. Wala raiba anna man la'ana mustahidan la'nan muharraman tahriman qat'iyyan dakhilan kana dakhilan fi hadzal wa'id al-warid lil-la'ini. Ya, lil-la'inin. Berikutnya kata beliau, la raib, enggak diragukan lagi, siapa yang melaknat seorang mustahid, ya, dengan laknat yang muharraman, dengan laknat yang diharamkan, secara pasti berarti dia telah masuk ke dalam ancaman yang datang untuk pelaknatnya. Ya, berarti dia masuk ke dalam asar-asar tadi yang Nabi yang disebutkan, ma min rajulin yal'anu syai'an laisa lahu bi ahlin illa haratil la'natu alaih. Siapa yang melaknat orang yang enggak pantas untuk dilaknat, maka laknat itu akan kembali kepada diri dia. Ya dan billah. Mana lagi? Wa in kana muta'awilan. Ya. Wa in kana muta'awilan. Ya. Sekalipun dia menjadi dalil yang dia takwilkan. Kaman la'ana ba'da salafi, sebagaimana ada orang yang melaknat sebagian salafus soleh. Masya Allah. Ha? Melaknat ulama salaf. Fasabata anna ad-dawra lazimun sawa'un qata'tat bitahrimil la'nati al-fa'ili lil-mukhtalafi fihi aw sawwaqta al-khilaf fihi. Sehingga nampaklah daur, ya. Fasabata anna ad-dawra lazimun. Sehingga nampaklah keadaan yang menjadi daura yang berotasi, berputar, ya. Sawa'un qata'ta, sama saja Anda memastikan, ya, bitahrimi la'natil fa'il, Anda memastikan perbuatan yang diperselisihkan hukumnya, ya, lil mukhtalafi fihi, yang masih diperselisihkan, au sawaqta, atau Anda memperkenankan, membolehkan, ya, al khilafa fihi, berselisih, berbeda pendapat dalam hal ini. Wadhalikal i'tiqadu, maka keyakinan tersebut alladzi dzakartuhu la yadfa'u al-istidlal bi nususil wa'id ala taqdirain wa hadza bayyinun. Ya, maka keyakinan tersebut yang sudah saya sebutkan, kata beliau, itu tidaklah menolak, mencegah pengajuan argumen dengan nas-nas ancaman berdasarkan dua kemungkinan ini, dan ini wah bayyin, sangat jelaskan. Rani wa yuqalu lahu aidan. Wah, ini udah mau selesai ya. Ini kan esok kita khataman ini. Makan-makan apa ini kita, Pak Yusuf? Biryani, Mendi. Ntar lagi nih. Hari kita lagi ya. Berapa halaman lagi, Marwanto? 6 halaman lagi. Masya Allah. Kita bikin 5 halaman lagi. Ayo, Roni. Khobar laisa tahqiqo. Nah, tanawul masdar itu. Mudhofun ilaih tahqiqo khobar laisa wa mudhof tanawul mudhofun ilaih. Nah. Ini Roni nih jarang datang sih. Nah. Bisa kebalap sama Aib tuh. Aib melunjang tinggi Aibnya. Kemajuan. Nambah terus kaedahnya. Yang enggak nambah istri aja. Ya. Nah, terus at-tahrima maf'ul dari afadar. Nah, atau dia badal dari hukmain. At-tahrima wal wa'ida wa ma dzakartuhu innama yata'arradu li nafyi dalalatihi 'ala al-wa'idi faqat. Wal maqsudu huna innama huwa bayanun mudhaf. Yeah. fa'in ya fa'ida il itu iltazamta iltazama iltazimu iltazamta annal ahaditha al mutawa'idat al mutawa'idata lil'aini la tatanawalu la'nan mukhtalifan fihi lam yabqa mukhtalafan bukan mukhtalifan mukhtalafan mukhtalafan fihi lam yabqa fil'ani al-mukhtalafi fihi dalilun ala tahrimihi wa manahu fihi minal la'ani al-mukhtalafi fihi kama taqaddama fa'idha lam yakun haraman kana jahizan aw yuqalu fa'idha lam yakun dalilun ala tahrimihi lam yajuz i'tiqadu tahrimihi wal muqtadi al jawazuhu li jawazihi wal muqtadi li jawazihi qa'imun wa hi al ahaditsu la'inatu liman fa'ala hadha wa qad ikhtalafa al ulama'u fi jawazil la'ni wala dalilun ala la'nya la nahiya lil jinsi la nafiya lil jinsi wala dalila ala tahrimi la'nuhu ala hadha taqdiri wa yajibu al-amalu bidalili al-muqtadi li jawazi la'nihi as-salimi anil ma'aridi wa hadha yabtulus su'alu ini cukup dulu disini. Terus selesai Pak Yusuf, terakhir baru kita selesai. Baru Pak Yusuf habisin baca terakhir, insyaallah. Ke depan aja ke tamannya ya, insyaallah. Kalau sekarang mah nggak keburu nih. Saya pun juga ada das tambun ntar, ya. 5 halaman. Terus juga kalau ke taman sekarang nggak ada makanannya. Gorengan, keselak makan gorengan tadi. Allah Ustaz. Mana tadi? Dari mana Roni bacanya Roni? Wayuqalu lahu. Ya, maka dikatakan kepadanya juga, ya, laisa maqsuduna bi hadzal wajhi tahqiqatan wa lu'id li mahallil khilaf. Dari sini kita tidak bermaksud hendak mewujudkan, menghadirkan ancaman menimpa tempat yang diperselisihkan, bukan itu. Innamal maqsudu tahqiqul istidlal bi haditsil wa'id ala mahalil khilaf. Namun yang ditujukan, yang dimaksudkan adalah menghadirkan, mewujudkan ya, istidlal, sisi perdalilan, ya, argumentasi dalam hadis ancaman kepada masalah yang diperselisihkan. Wal hadis afadah hukmain, maka hadis tersebut memiliki dua hukum, ya, memberikan faedah dua hukum, tahrima wal wa'idah, yaitu pengharaman dan ancaman. Ya, wa ma dzakartuhu innama yata'arradu li nafyi dalalatihi 'alal wa'idi faqat. Sedangkan yang saya sebutkan, kata Ibnu Taimiyah, hanya menyinggung penafian, penunjukan maknanya kepada ancaman saja. Wal maqsudu huna innama huwa bayanu dalalatihi 'ala tahrimi. Ya, dan ya, apa yang dimaksud di sini hanya menjelaskan penunjukannya akan hukumnya adalah haram gitu. Ya, fa in iltazamta jika anda berkomitmen. Nah, jika anda berkomitmen annal ahaditsa al mutawaidata lillahin, bahwa hadis-hadis yang mencakup berisi tentang ancaman bagi pelaknat, ya, itu la tatanawalu la'nan mukhtalafan fihi, itu tidak menimpa laknat yang diperselisihkan, ya, lam yabqa fil la'ni al-mukhtalafi fihi dalilun ala tahrimi. Kalau begitu tidak tersisa lagi, tidak ada lagi tentang laknat yang diperselisihkan, ya, dalil atas pengharamannya. wa ma nahnu fihi min al-la'ni al-mukhtalafi fihi kama taqaddama. Ya, dan apa yang kita bahas, yang kita bahas berupa laknat yang diperisiskan hukumnya sebagaimana yang lalu, fa idza lam yakun haraman kana jaizan. Jika dia tidak haram maka berarti boleh. Oh yuqal, atau dikatakan, fa idza lam yakum dalilun ala tahrimihi. Apabila tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya, lam yajuz i'tiqadu tahrimihi. Tidak boleh meyakini, ya, mengasumsikan itu haram. Wal muqtadi li jawazihi qa'imun. Sedangkan yang menuntut bahwa perkara itu boleh, itu qa'imun, ada. Wa hiyal ahaditsul la'inah, yaitu hadis-hadis yang melaknat, ya, liman fa'ala hada. Siapa saja yang melakukan hal tersebut. Waqad ikhtalafa al-ulama'u fi jawazil la'nihi. Dan para ulama berselisih pendapat tentang bolehnya melaknatnya. Wala dalila ala tahrimi la'natihi. Dan tidak ada dalil atas pengharaman melaknatnya. Ya. Ala hadha taqdir, ya, berdasarkan asumsi ini. Fayajibu al-amalu bid-dalil, maka wajib, ya, memberlakukan dalil, beramal dengan dalil al-muqtadi li jawazil la'nihi as-salimi anil mu'aradi. Memberlakukan dalil yang menuntut kebolehan melaknatnya, yang dia salim, yang dia selamat, terlepas dari adanya hal yang menentang. Wahada yubtilu su'al. Maka ini menggugurkan kritikan pertanyaan tadi. Nah, Pak Yusuf, sampai sini tadi Roni, ya? Amru fa'il dari darar. Min jihatin ukhra. Wa innama ja'a hadha ad-dawru al-ukhra lil akhari. Hadha ad-dawru lil akhari. Li anna 'amatan min nusus al-muharramati lil la'ni mutadamminatun lil wa'idi. Wa in lam yajuz al-istidlalu fa'il yajuz bi nususil wa'idi ala mahalli khilafi. Lam yajuz istidlalu biha ala la'nin mukhtalifin fihi. Mukhtalafin fihi kama taqaddama. Walau qala ana istadalla yastadillu, berarti gimana? Ana pakai huruf apa? Ana astadillu. Walau qala ana ustadillu. Astadillu. Ala tahrimi mudhaf. Ala tahrimi hadal la'ni. Hada apa hadihi? Hadal la'ni bil ijma'. Qila lahu al ijma'u mun'aqidun. Muayyanin min ahli al-fadli. Amma la'nul mausufi faqad arafta. Faqad arafta al-khilafa bihi. Faqad taqaddama anna la'nul mausufi la yastalzimu yastalzimu Isobata maf'ul. Isobata kulli wahidin min afradi. Illa idha wajadtu. Wujidat. Illa idha wujidat. Asyurutu. Wartafa'at. Al-mawani'u. Mawani'u. Fa'il dari irtafa'at. Terus. Wartafa'at. Merontok, baca lagi. Ala man'i hamli hadhihi al-ahadis. Tariduhuna. Tubatilu. Su'ala maf'ul tubtil. Kama asla su'ala walaisa hada mimbabi ta'li ta'bili muqaddimatan muqaddimatan muqaddimatan min muqaddimati min muqaddimati dalilin dalilin apa kata yuqala hada ma'a tatwila tatwili innama huwa dalilun wahidin wahidun idal maksudu minhu an anna nabi an nubayyina anal maqdura alladhi yanuhu huwa lazimun ala bitakdiraini. Ah, Abu Wakil lanjut. Mustankarin. Walaysa bimustankarin an yakuna dalilun. Oh, mudah, mudah. Nanti an masdariyah mudah menilai. An yakuna dalila an yakuna dalilu ala matlubi muqaddimatin fi dalil matlubin akhar. Wa in kana matlubani mutalazimain. Nah. Berarti sisain yang ke-11 terakhir esok insyaallah. Berapa halaman terakhir sisa Marwanda berarti? 4. Hah? 4. Nah, cukup insyaallah. Untuk khataman. Ya. Mana sekarang Marwanto tadi bacanya di mana? Pak Yusuf? Faqad daral amru ala sa'il min jihatin ukhra. Ya, urusannya perkara ini berkutat, daro berkutat alasa ini kepada penanya dari sisi yang lain. Wa innama ja'a hadad dauru alil akhar. Keadaannya ini berkutat hanya pada lil akhar, pada sisi yang lain. Di anna amata nusus, ya, karena nas-nas secara umum, mayoritas nas al-muharrama lil'ani, yang mengharapkan melaknat, itu mutadominatun lil-wa'id, itu mencakup ancaman, berisi tentang ancaman. Fa illam yajuz al-istidlalu binususil wa'id, nah jika tidak boleh mengajukan dalil, berdalil dengan nas-nas ancaman, ya, ala mahalil khilaf, pada permasalahan yang masih diperselisihkan, lam yajuz al-istidlalu biha, maka tidak boleh juga berdalil dengannya, ala la'nin mukhtalafin fihi kama taqaddama, untuk melaknat dalam suatu masalah yang masih diperselisihkan sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Waqala walau qala, seandainya ada yang berkata, atau seandainya dia kritikus tadi berkata, ana astadilu ala tahrimi hadhihi la'nati bil ijma', saya berdalil akan pengharaman hal ini, pengharaman dalil atas pengharaman laknat ini berdasarkan ijma', kata dia. Ya. Qila lahu, maka dikatakan kepada dia, al ijma' munaqidun. Ya, ijma' itu telah terjadi, telah terjalin, ala tahrimi la'nati muayyanin, atas pengharaman melaknat orang tertentu, min ahli fadl, ya, yang merupakan orang yang memiliki keutamaan dalam agama, ulama. Amma la'natul mausuf, ini mengenai tadi yang orang yang melaknat sebagian salafus saleh. Amma la'natul mausuf faqad arafta hal khilaf fihi. Adapun melaknat terhadap yang disifati tadi, maka Anda telah mengetahui perbedaan pendapat tentangnya. Waqad taqaddama anna la'natul mausuf la tastalzimu isabata kulli wahidin min afradihi. dan telah berlalu juga melaknat pemilik sifat tidak berkonsekuensi, tidak mengharuskan menimpa setiap dari pribadinya. Ya. Illa idza wujidat asyurut wartafa'at mawani. Kecuali jika telah didapat isyarat dan terangkat penghalang-penghalang. Walisal amru kadari. Sedangkan di sini persoalannya tidaklah demikian. Nah. Wa yuqalu lahu, maka dikatakan juga kepada dia. Kullu ma taqaddama min al-adillati dallati ala man'i hamli hadhihi al-ahadits ala mahal wifaq taliduhuna. Semua dalil ya yang di depan tadi menunjukkan larangan bahwa hadis-hadis ini ke masalah yang disepakati saja. Ini taliduhuna juga ada di sini. Wa huwa tubtilu hadha as-su'al huna kama abtalat asl as-su'al. Sebagaimana ia menggugurkan pokok pertanyaan. Walaysa hadza min babi ja'lid dalil muqaddimatan min muqaddimati dalilin akhar. Dan ini bukanlah menjadikan dalil sebagai sebuah mukaddimah bagi dalil yang lain, ya, hatta yuqal, sehingga dikatakan hadza ma'at tatwil. Ini adalah suatu yang bikin panjang aja, memperpanjang urusan. Innama huwa dalilun wahidun. Ya. Ini adalah memperpanjang urusan yang sebenarnya cukup dengan satu dalil, kata dia. Ya, idil maqsudu minhu, karena yang maksudnya adalah, yang diinginkan dengannya adalah an nubayyana anna al-mahdhur alladhi dhannuhu huwa lazimun ala taqdirain fala yakunu mahdhuran. Fa yakunu dalilun wahidun qaddala ala iradati mahalli khilafi min an-nusus. Ya. Namun yang kami maksud adalah menjelaskan. Kami ingin menjelaskan bahwa kekhawatiran yang mereka duga, yang mereka sangka terjadi pada kedua kemungkinan makna, sehingga tidak pantas untuk menjadi kekhawatiran. Sehingga satu dalil telah menunjukkan kepada apa yang diinginkan dalam masalah yang dipersisikan. Ya, dari apa yang terdapat dalam nas. Wa ala annahu la mahdhur fi dzalik, dan bahwa hal tersebut tidak ada kekhawatiran dalam hal ini. Walaysa bi mustankari ayyakuna ad-dalilu ala matlubin muqaddimatin fi dalil matlubin akhar. Ya. Dan bukanlah suatu hal yang patut diingkari adanya suatu dalil untuk suatu makna adalah mukaddimah pengedahuluan bagi dalil yang lain untuk makna yang lain. Ya. Wa in kana al-matlubani mutalaziman. Sekalipun kedua makna tersebut saling berkaitan. Sampai sini dulu, nanti sisa yang ke-11. Al-hadi asyara anna al-ulama muttafiqun ala wujubil amal bi haditsil wa'id. Ya, dan seterusnya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.